الرحمن الطاء صفات الطاء صفات صفات من أول الجهر شدة استيلاء بقي نعم والتاء الشدة والرخاوة نعم تتهن نفسنا هاني أنا أس نعم أس itu melepas tapi az nah jadi apa tertahan waddal عندك ayat makhraj al ha wa ghain wal ghain الغين أدنى الحرف والفاء والفاء ما أطراف سنة العمية والجيم عندك رافي ما أطراف جيء رافي عندك وين الجيم حسن الفم كيف وصل الفم تلسان ما مع هوزن فاجأ فوزن جان ngawur ya fawzan ha ini tak jewer nih ngawur endak nah طيب والقاف ها كسلسان مع واللام عندك مع عندك وين عندنا عبد الرحيم مع ها من اللثة الحنك هذا تنظر عندنا عبد السلام مع لثة jangan keluar lidahnya minal lisah minal lisah ayo saya adil salam al lisah jangan keluar lidahnya al masih keluar lidahnya katanya mau lisah sama dengan langit-langit kalau itu dengan gigi nah keluar kan hendak sin lihat antur antar al-kha antar lihat antur antar antar al-haq wal-ha antar al-ha aksal al-haq wal-ha Hasdul Halq wa Ra. Jahil Zahar Andak Abdul Wahid Wail Waw. Bisa berkali-kali makanya diuji. Ainal Waw Andak Firman La Tandur, La Tandur Meraja Al-An. Ainal Waw Andak Arfa Sautak Belum Arabiyah. Mabish. Anda Ubaid. Ya Hamad. Ma baina syafatain ma'an. Wal mim. Ehsan. Baina syafatain. Kayak ni. Andak. Ma'adok kalilan. Entah ibtibak, intibak atau ibtibak. Am andak. Nama nun. Andak. Nanti Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ahmad. Ma Mahnakil A'la Ma'amada, taraf lisan ma'amada Al-Lithah, ikut kuruna hala Andak Walba Syabatain, kia kia ni Entak-entak ya jihad. Es. Ma'adog. Intibak bina syafatin. Ma'adog. Raja. Ulkur sifat. Al-jim. Entak. Al-jim hamas. Entak. Al-Jahr وماذا كمل كمل عندك Kala-kala. Taib. Andak-andak. Asyin. Ukur sifat. Asyin. Bas. Asyin. Andak amin. Al-Jahr. كيف الجهر السين يا فردوس رحمس قحوة استفال نعم الصفير بس لام عندك هم أجار وشدة كيف يعني تواصل Kamil Kamil Al-Ja'far Amada Andak kamil. Kamil kamil andak nizar inhiraf. Aib, anda khairukum man ta'alam al-Qur'an wa 'allama min hadithi man. Anda katakan khairukum man ta'alam al-Qur'an. Jadi merawajah ini. Anda man rawah wafi riwayah. Anda wafi riwayah. Wafi riwayah F afdal. Kif yani afdal? Afi riwayah. Afi riwayah. Afi riwayah afdalukum. Taib afdalukum khairukum afdalukum. Temrojah gimana kalian? Temrojah watta alian atta punya lima sifat alhamas wasyiddah istifal wa infital smat. Ini punya hamas, kenapa di sini syiddah tertahan suaranya, farq baina suara dan nafas harus tipis bila setelahnya huruf istila. Hati-hati kalau setelahnya huruf istira. Tasla naron hamiyah. Mian? Tasla naron hamiyah. Tanya tipis. Tasla naron hamiyah. Mian? Tasla naron hamiyah. Tas la naron hamiyah. Mian? Tasla naron hamiyah. Tasuddun. Mian? Tasuddun. Kemarin kalau ada sod sukun selanya dal dibanyak dibaca, dibaca apa? Al-Ismam Kirahman. Waman, waman, waman. Anda zin, anda waman, waman. Hamzah wa khalaf waman kisai. Taz, taz dia. Baina sad wa zai tasdiya. Tasdiya mian? Tasdiya. Taqtulun mian? Taqtulun. Bukan tak. Ai taqo. Taqtulun mian? Qabla al-fath jangan sampai taqtulun tapi taqo. Taqtulun mian? Taqtulun. Tazlimun. Tazlimun. Hati-hati tanya tipis. Tazlimun mian? Tazlimun. Fa in istata't mian? Fa in istata't. Lihat fa in istata't mian? Fa in istata't. Hamas fa in istata't. Fa in istata't. Fa in istata't. Fa in istata't. Ayolah hamas di situ terakhir, jangan sampai dihilangkan hamasnya. Al mustaqim mian? Al mustaqim. Tipis sekali tanya. Al mustaqim. Al-Mustaqim. Nah. Dan juga afatatma'un. Mian? hari bisa sekali na. Ta afata afata tuma'un. Ya. Afata tuma'un. Baik. Coba dibaca di sini. Fa in istata'at. Ya. Fa in istata'at. Sebelah sini. Fa in istata'at. Ya, sebelah sini. Fa in istata'at. Harus dimerojah. Taib. Nah, kalau kamu keluar dari sini itu sudah dianggap paling nah, paling pintar walaupun di sini la'am. Nah, kalau pulang nih sudah dianggap nah, paling hebat nanti. Kalau di sini main-main enggak memurojaah bagaimana? Ditanya Allahu a'lam. Oh, kamu di sana bagaimana tidur saja di Magetan? Usahakan untuk dimurojaah, dihafalkan al-adillah aidan. Wa sifat jami'al ahkam. Karena begitu banyak. Nah. Khususnya dalam Al-Qur'an banyak sekali tugasnya. Begitu banyak juga untuk membuat daurah-daurah di semua tempat. Tidak bisa kita pergi. Nah, mungkin kalau nah, saya siap mungkin tiap hari saya pergi. Nah, taib, tiap hari pergi, kamu belajar di sini. Nah. Ya, mungkin nanti kalau sudah kalian mampu, kalian nanti yang pergi. Ada yang minta di apa yang di Aceh, ada yang di Sumatera. Ya enggak. Jadi saya di sini tinggal mantau aja. Kan enak. Nah. Kalau saya keluar nanti yang di sini malah enggak belajar. Diusahakan betul-betul di merojah dengan sebaik-baiknya. Jadi sana ada sistem kalau sudah mempelajari keseluruhan dari ilmu-ilmu akidah misalnya. Ilmu an-nahw wa ilm mustalah wa ilm masalah mawarif. Nah, kalau punya satu kelebihan misalnya hadza khair kathir. Nah, di sana padahal nah dari thalabah itu mahir dalam ilmu yang lainnya, tapi yang menonjol ilmu ini misalnya. Ada juga mahir dalam ilmu yang lain. Mungkin di sini yang paling menonjol cuma Al-Qur'an aja. Nah, biar enggak. Tapi sebenarnya kita juga belajar di sana. Apa kita cuma Al-Qur'an saja? Tidak. Nah, sama sekali tidak. Di sana juga begitu. Di para thalabah itu. Selain belajar ilmu yang lainnya, nanti ada satu yang menonjol. Nah, satu yang menonjol. Wa la khair katsir. Ahmad Thabit misalnya, dia juga naam hafiz Al-Qur'an. Naam tamam mutqin imam. Aidan nama akidah. Akan tapi yang menonjol ilmu nahunya. Yang menonjol ilmu nahunya. Walaupun ilmu lain juga sudah paham. Tapi punya keahlian di sini sehingga orang bisa mengambil ilmunya. Abu Bilal juga misalnya di sana Abu Bilal. Nah, juga punya ilmu yang lain. Tapi yang paling menonjol adalah ilmu nahu. Nah, sehingga bisa memberikan faedah kepada khalayak. Nah, kepada masyarakat. Nah, ilmu syihaya misalnya yang paling menonjol adalah ilmu akidah. Tapi apakah syihaya nah, tidak punya ilmu yang lain? Nah, ada gharib yang berkataan demikian. Jadi ada nah, mungkin syih mobil misalnya hadis. Nah, yang paling menonjol syih mobil al-hadith, ilmu al-hadith al-rijal, sanad hakala. Masing-masing punya keahlian. Akan tapi juga sebenarnya mampu kalau mengajar yang lainnya itu mampu. Nah, demikian juga di sini. Nah, kalaupun di sana ada yang mengatakan bahwa saya di Damban cuma khusus Al-Qur'an, hadza laisa bisahih. Nah. Tapi kalau mau demikian juga tidak apa-apa. Nah, jadi masalah. Nah. Karena di sana banyak mengambil durus yang lainnya. Mungkin kalau 9 tahun kalau tiap hari 3 ini berapa itu? Tiap hari 3 dalam 2 bulan atau 3 bulan selesai. Sudah berapa durus yang kita ambil? Nah, Dia mungkin lebih banyak daripada hanya sekedar duduk 2 tahun di sana atau 3 tahun. Nah, cuma itu tadi. Dan mahirnya fanya sini, fanya ini. Walaupun sebenarnya juga bisa ilmu yang lainnya. Nah, bisa ilmu yang lainnya. Jadi kalau mengatakan di sana mahir fikih, di sana mahir Al-Quran, di sana, nah, ini sebenarnya perkataan yang semu, perkataan yang semu. Nah, perlu dipertanyakan demikian. Sekali lagi kalian, karena sudah harus dipercaya ini, nah, ya masalah Al-Quran, kemudian tugas kalian cukup banyak, ya diharapkan betul-betul dimurajaah, jangan hanya sekedar lewat saja. Nah, tak perlu dalil-dalilnya dihafalkan semuanya. Kemudian qiraah. Nanti kalau ditanya, minimal kalian tahu tentang qiraah ini. Nah, sehingga punya kelebihan daripada orang yang sekedar belajar ilmu tajwid. Dia punya kelebihan ilmu-ilmu yang lainnya dari beberapa qiraat. Taib, kita lanjutkan sekarang. Harus menetapkan tasydid seperti, nah, tak ketemu dengan tak. Fama rabihat tijaratuhum. Demikian. Fama rabihat tijaratuhum. Karena di sana ada yang membacanya dengan tidak menekan. Fama rabihat tijaratuhum. Itu tidak ditekan. Ini keliru. Padahal di sana juga ada orang-orang Irak yang mereka membacanya lebih lama sedikit. Fama rabihat tijaratuhum. Hakal. Fama rabihat tijaratuhum. Ditekan. Ada qiraat. Nah. Coba bersama-sama. Fama rabihat tijaratuhum. Nah. Jangan sampai hilang satu huruf ta di antara keduanya. Tatawaffahum. Mian. Tatawaffahum. Tatawaffahum. Tatawaffahum. Baik. Pertanyaan. Allah Abdul Rahman. Tak ketemu tak seharusnya idgham. Kenapa di sini tidak idgham? Tatawaffahum. Ya Sa'id. Hah? Wa min syart aw min syurut al-idgham. Andak. Hah? Fi'il kalimah? Hah. Ay yakuna harf al-awwal sakin الثاني ما متحرك هذا من الشرط الضغام. Kalau di sini bagaimana ini kedua-duanya mutaharrik, keduanya mutaharrik sehingga tidak bisa dibaca itu ghom. Baik, berikutnya tatawallau. Demikian. Tatawallau. Tatajafa. Tatajafa. Ini harus jelas aliran nafasnya kalau disukun. Sebenarnya juga ada aliran nafas walaupun mutaharrik, akan tapi ketika disukun jauh lebih jelas, jauh lebih jelas. Tatlu, mian. Tatlu. Yatlun. Yatlun. Fatra. Fatra. Fitnah. Fitnah. Enggak, jangan sampai takalluf sehingga menjadi fitnah. Ini menjadi sin nanti. Fitnah, mian. Fatrah. Fatrah. Yatlun. Yatlun. Tatlu. Tatlun. Nah, jangan pula menjadi kol-kolah. Nah, jadi wa ma kunta tatlu. Tatlu. Tidak boleh. Tatlu. Jadi hamas saja. Hati-hati tidak boleh kol-kolah. Harus jelas taknya bila setelahnya dal. Wa a'tadna, mian. Wa a'tadna. Farq baina wa a'tadna wa atadna. Wa atadna ta. Demikian. Wa atadna. Tetapi tidak boleh diidghamkan bila setelahnya tha, as-sad, wal jim, sin, wa zai, wa dha. Nah, seperti contoh di bawah ini. Walaupun di sini adalah dibaca idgham. Anda paling sedikit situ qiraah. Naam, Abi Amr. Wa Abi Amir. Hamzah wal Kisai. Paling sedikit. Naam. Berarti dalam 8 qiraat semuanya. Naam. Ya, masih ada perincian lagi, masih ada perincian. Jadi minimal apa? 8 qiraah. Sebagian baca idgham, sebagian izhar. Nah. Baik, kita baca sekarang. Kazzabat, kazzabat Samud. Mian? Kazzabat Samud. Agak sulit sini. Enaknya kalau dibaca idgham. Kazzabat Samud. Ya. Kalau idgham jauh lebih mudah. Kazzabat, kazzabat Samud. Demikian. Kazzabat Samud. Hasirat suduruhum. Hasirat suduruhum. Kullama nadijat juluduhum. Kullama nadijat. Nadijat. Nah, situ baca. Yang belum punya buku berapa orang? Hah? Bahasa Indonesia. Yang belum punya buku siapa? Habib belum punya? Siapa lagi yang belum punya? Hah? Enggak punya duit. Minta sama Hamman nanti. Kalau enggak punya duit. Nah. Jadi biar dikasih Hamad, ceritakan lama tapi lama, tapi ini bagus daripada nggak punya buku. Salah sedikit tinggal nambahi. Nah. Yang tidak punya buku nanti minta, tapi kalau sudah punya buku jangan minta. Nanti mau dijual nggak boleh, khusus ini, nah, khusus yang tidak punya buku. Jangan berdosa nanti tidak manfaat ilmunya. Nah, tidak berfaedah ilmunya nanti. Akhwat juga begitu, akhwat. Kalau akhwat biasanya rajin. Nah. Bukan tazkiyah, tapi wakilnya begitu. Nah. Iya enggak? Wakilnya begitu. Nah. Tuh, berikutnya أنبتت سبع سنابل من أنبتت سبع سنابل زي sekarang itu masih kurang di terusnya ayatnya ini كلما خبت زدناهم جهنم كلما tambahan situ كلما خبت زدناهم من kadang-kadang sudah dipasang dengan bagus tapi di komputer nanti lari. Nah, itu biasa. Jadi kadang-kadang makanya setiap perbaikan mesti ada yang salah lagi nanti. Ya, komputer. Makanya lebih bagus kalau ditulis saja. Ditulis pakai tangan kemudian ditempelkan sudah. Soalnya nanti enggak akan berubah-ubah lagi. Nah, kalau komputer kadang-kadang berubah lagi. Pindah komputer lagi rusak lagi nanti. Nah, jadi ketika di Yaman sudah kita perbaiki, tamhid misalnya, selesai di Yaman, dicetak di sana, sampai sini rusak semua. Nah, rusak semua. Taib. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Mian? Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Langsung, rinya tipis. hurrimat, yang hurrimat. Jangan sampai hurri, ya hurri. Hurrimat zuhuruha, yang hurrimat zuhuruha. Baik, indah ini. Sekarang ta. Baik. Ta, qi, tu, ba, ta, yang ta, qi, tu, ba, ta. Bato. Bato. Nah, sekali lagi bukan batuk. Bukan batuk. Nah, kalau jangan sekali lagi jadi batuk, jangan batuk. Batuk, nian. Nah. Ta ti tu batuk, nian. Ta ti tu batuk. Ti. Ti. Ti. Ti. Janti. Nah. Ming tin dan ming tin. Nah, tin buah tin, tin tanah. Nah, tin pakai ta itu buah tin. Tahu buah tin dah? Siapa yang sudah tahu buah tin? Watin, wazaitun. Nah, ini buahnya kayak apa? Kayak jambu monyet tapi kecil. Nah, kemudian di dalamnya nanti, nah warnanya merah, kulitnya apa hijau. Nanti kalau sudah lama itu jadi coklat. Coklat kemudian di dalamnya merah seperti bunga. Manis rasanya. Nah, manis rasanya itu buah tin. Kalau zaitun itu seperti anggur warnanya. Tapi pahit, agak pahit. Makanya orang Indonesia ketika dijamu pertama kali dikira anggur, langsung makan. Setelah pahit langsung di bingung mau apa, mau muntahkan juga bingung. Di mulut aja, di pura-pura dimasukkan di saku. Nah, langsung royokan waktu itu. Nah, saya tertawa aja. Nah, udah saya biarkan ini. Nah, bukan menjerumuskan ini. Nah, ini biar pengalaman. Nah, tapi kalau sudah lama, nah, insya Allah itu rasanya enak. Nah, jika sehatnya tinggi itu buah zaitun. Nah, kalau tin itu manis, enak rasanya. Nah, yang harus beda antara tin dengan tin. Nah, da, ti, tu. Kalau ini to, ti, tu. Nah, to, ti, tu, bato. Demikian. To, ti, tu, bato. Juga jangan seperti orang Brebes. To, nah, to. Sirotol. Masalahnya bukan ini ngada-ngada, saya mendengar sendiri. Nah, ketika di Yaman ada orang Brebes bilang, antum, sirotol. Ini bikin malu ini. Ini bikin malu. Sirotol. Iya, to, ti, tu, bato, bato. Nah, kemudian punya 6 sifat al-jahr wa syiddah wal-istilaq wal-tabak al-smat wal-qalqalah. Kita dulu sudah menjadi tim penatar ikra' waktu itu, tapi mendengar as-safir, mendengar ismat, mendengar makhraj al-huruf, ini bingung masih ya. Nah, waktu itu masih bingung. Hanya ini kalau kalian katakan kepada guru-guru TPA, kemungkinan besar masih bingung. Apalagi misalnya tahu ini bisa dibaca 14 bacaan seperti Allah, tambah bingung lagi nanti. Nah, mayoritas enggak tahu guru-guru TPA atau TK, TK TPA. Atau bahkan nanti sampai para qori dan qariah. Nah, banyak yang enggak tahu. Makanya kita sebutkan ini ada minimal itu. Minimal ini 14 bacaan. Allah. Belum nanti masuk ke qira'ah warsh berapa, dan qira'ah hamzah bagaimana. Wah, katsir jiddan. Katsir jiddan. Ya, habis waktunya. Ini bawa aja, enggak tahu kapan selesai. Dan